Alhamdulillah, hasil latihan keras saya bisa memuaskan para juri. Tetapi, ada satu juri yang menurutnya saya masih kurang, yaitu Bang Ipul. Oleh karena itu, saya akan terus dan terus memberikan penampilan yang lebih baik agar Bang Ipul bisa puas dengan penampilan saya. Dan malam ini, saya akan kembali menaklukkan hati para juri dengan kemampuan yang saya miliki. Adi Bima.